والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. نعيد تعلمه وتعليم الإفادة الاستفادة الحسنة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الخير. صفات صلاة العيد الفائدة الثانية. لو ترك التكبيرات andai kata meninggalkan sunnah takbir, walau sahwan walaupun lupa, wasyara'a fit ta'awud, kemudian dia memulai membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aw fi qira'atis surah, atau memulai membaca langsung surat qabla al-fatihah, sebelum membaca al-fatihah, lam tafut, maka tidak hilang sunnah membaca takbir. Lam tafut, fa'ilnya dhamir mu'annas kembali kepada takbirat. Tidak hilang kesempatan untuk melaksanakan sunnah takbir. Jadi ini meneruskan apa yang sudah kita mulai, yaitu pembahasan tentang cara melaksanakan sholat hari raya. Dan sudah dijelaskan kemarin bahwasanya sholat hari raya minimal paling tidak melaksanakannya seperti kalian melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sunnatul fajar atau sunnatul wudu, 2 rakaat seperti biasa, tidak ada tambahan takbir. Itu minimal, karena takbir yang ada di dalam sholat hari raya itu hukumnya sunnah, artinya bukan menjadi syarat sahnya sholat. Boleh dan sah sholatnya walaupun tidak membaca takbir. Berbeda halnya dengan sholat jenazah. Mau itu sholat jenazah al-hadirah yang ada di depan kita jenazahnya, ataupun sholat jenazah haid yang mayitnya tidak ada di depan kita, maka di situ sholatnya berbeda. Sholatnya bukan kita katakan 2 rakaat, tapi kita katakan hanya, mungkin kita katakan 1 rakaat, tidak sampai, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada tasahud, tidak ada julus baina sajdatain. Jadi anggaplah cuma berdiri aja al-qiyam, dan kemudian takbir 4 kali. Dan takbir yang ada di dalam sholat jenazah itu rukun, itu harus. Jadi tidak sah kalau tidak membaca takbir, tidak sah kalau takbirnya kurang dari 4 kali. Ini takbir di dalam sholat jenazah. Jadi itu harus dan syarat untuk sahnya sholat jenazah. Tapi kalau dalam sholat hari raya, maka takbir yang ada di dalamnya tidak menjadi syarat dan wajib, tapi menjadi sunnah. Ya, kita katakan sunnah membaca takbir. Sunnah juga ketika membaca takbir mengangkat kedua tangan. Kemudian juga sunnah membaca al-baqiyat as-salihat di antara 2 takbir. Itu semua sunnah. Ya, baik rakaat pertama yang kita baca takbir tersebut 7 kali, ataupun rakaat kedua yang kita membacanya 5 kali. Semuanya sunnah. Ya, cuma kesunahan ini waktunya antara takbiratul atau 2 iftitah, kalau dia membaca 2 iftitah, antara 2 iftitah dengan al-fatihah. Itu waktunya. Jadi kalau misalnya dia membacanya setelah memulai al-fatihah, berarti sudah habis waktunya, tidak mendapatkan kesunahannya. Jadi setelah takbir dia lupa, kemudian dia membaca, memulai langsung membaca fatihah, bismillahirrahmanirrahim, walaupun hanya cuma membaca bismillah. Karena bismillah adalah termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Bahkan juga bukan hanya ayat untuk surat Fatihah dalam mazhab Syafi'i, tapi begitu juga ayat dalam setiap surat yang ada di Al-Quran. Setiap surat ada ayat bismillahnya. Itu mazhab Syafi'i. Jadi setiap ayat ada bismillahnya. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi memberikan fatwa dalam kitabnya At-Tibyan, bahwasanya jika seseorang dibayar, disewa untuk membaca khatam Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian di salah satu surat dia tidak membaca bismillah, maka dia tidak berhak mendapatkan uang tersebut, karena dia dianggap belum menghafalkan Al-Quran. Jadi yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan misalnya, kalau satu surat dia tidak membacanya dengan bismillah, berarti belum khatam Al-Qurannya. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i setiap surat ada bismillahnya. Artinya kalau satu surat tidak dibaca dengan bismillah, berarti satu ayat ditinggalkan. Berarti tidak membaca seluruh Al-Quran. Itu mazhab Syafi'i. Dikecualikan surat Bara'ah ya. Dikecualikan surat Bara'ah memang tidak ada bismillahnya. Bahkan hukumnya haram menurut Imam Ramli, tapi makruh haram menurut Ibn Hajar dan makruh menurut Imam Ramli. Dan di tengah-tengah membaca bismillah di tengah-tengah surat Bara'ah, hukumnya makruh menurut Ibn Hajar dan sunnah menurut Imam Ramli. Jadi Ibn Hajar mengatakan membaca bismillah di awal surat Bara'ah haram, dan membacanya di tengah-tengah makruh. Imam Ramli mengatakan membacanya di awal surat Bara'ah tidak sampai haram, tapi hukumnya makruh. Kalau membacanya di tengah-tengah, malah membaca bismillah ketika itu sunnah. Itu menurut Imam Ramli ya, dihafal itu khilaf. Ini hanya surat Bara'ah aja. Selain surat Bara'ah, setiap surat ada bismillahnya. Ini mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan mazhabnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Mereka, Imam Malik dan Abu Hanifah, mengatakan bahwasanya setiap surat tidak ada bismillahnya. Tidak ada bismillahnya. Bismillah itu hanya lil fasl aja, hanya untuk pemisah antara dua surat itu aja. Jadi kalau membaca surat lagi, baca bismillah. Pelengkap, penyempurna, untuk pemisah. Tidak ada bismillahnya. Ya, itu Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Karena mereka berpendapat bahwasanya bismillah itu hanya ditulis di dalam Al-Quran untuk memisahkan antara, membedakan antara ini surat yang lain, ini surat yang lain. Jadi tidak nyambung. Dan Imam Syafi'i melihat karena bismillah ada di tertulis di setiap surat, Imam Syafi'i dalilnya, karena bismillah ditulis di setiap surat yang mereka para sahabat radhiyallahu anhum menulis Al-Quran, mereka itu sangat-sangat hati-hati dalam mengumpulkan Al-Quran. Jangan sampai ada sesuatu yang selain Al-Quran masuk di dalam situ. Dan mereka ternyata setiap surat ditulis di awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Berarti menunjukkan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat di setiap surat. Ini mazhab kita. Mungkin mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, bismillah ayat untuk qiraatul Fatihah, untuk surat Fatihah, tapi bukan ayat untuk selain surat Fatihah, tengah-tengah. Oleh karena itu kalau kalian bermazhab atau bermakmum dengan seseorang yang bermazhab Abu Hanifah atau Imam Malik, mereka tidak membaca bismillah. Atau kalau membaca bismillahnya itu pun karena sunnah, bukan karena wajib. Imam Ahmad bin Hanbal ketika membaca Fatihah, menurutnya baca bismillah apa enggak? Baca bismillah. Kan ada kabatan. Menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk ayat daripada Fatihah, tapi bukan ayat selain surat. Jadi ketika membaca Fatihah, membaca bismillah. Cuma bedanya dengan mazhab Syafi'i, membacanya dengan pelan ketika baca bismillah. Imamnya. Tapi kalau Imam Syafi'i kan bacanya dengan keras. Ta'awudnya membacanya dengan pelan, tapi bismillahnya sampai akhir Fatihah membacanya dengan keras. Oleh karena itu yang menjadi imam di Masjidil Haram di Saudi Arabia, mereka bermazhab atau condong kepada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka baca bismillah, tapi bismillahnya dengan pelan. Jadi hanya kalian mendengarnya langsung imam itu membaca alhamdulillahi rabbil alamin bahwa bismillahnya. Oleh karena itu, nah Imam Syafi'i radhiyallahu an ketika masuk ke negeri Irak dan kemudian berziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, yang mana makamnya itu terletak ya berdekatan dengan masjid, dan nama masjidnya Masjid Imam Abu Hanifah. Di saat itu sholat subuh, dan di saat itu Imam Syafi'i menjadi imam, dan di saat itu Imam Syafi'i membaca bismillahnya dengan pelan. Jadi makmum tidak mendengar Imam Syafi'i membaca bismillah. Bahkan tidak cukup itu, Imam Syafi'i ketika itu tidak membaca kunut lagi. Sehingga makmumnya itu heran. Ini kan sahibul mazhab. Imam Syafi'i adalah yang membuat mazhabnya. Kok tidak membaca bismillah? Kok tidak membaca kunut? Ketika beliau tanya, maka beliau menjawab, ya, adaban ma'a sahib hawal qabr. Aku melakukan itu karena aku beradab dengan kuburan atau dengan Imam Abu Hanifah yang ada di dalam kuburan tersebut. Itu adabnya. Jadi bagaimana Imam Syafi'i ini tidak ta'assub dengan mazhabnya sehingga tidak menimbulkan fitnah. Bagaimana juga adabnya dengan imam-imam yang sebelumnya, sehingga dengan adab yang begitu agung dan besar yang ada pada diri Imam Syafi'i, sampai dia rela tidak membaca bismillah dengan keras. Dia rela bahkan meninggalkan sunnah kunut. Itu adab. Untuk tidak menimbulkan fitnah, karena di situ bermazhab makmumnya Abu Hanifah. Sekarang kan kadang-kadang ribut kunut antara NU dengan Muhammadiyah, kadang-kadang ribut. Yang sunnah-sunnah biasa diributkan, yang akan menimbulkan fitnah. Jadi masalah itu tidak terlalu, jangan terlalu diributkan. Lebih kita dahulukan persatuan umat Islam daripada hanya meributkan sunnah. Jadi kita kembali lagi kepada apa yang kita jelaskan, bahwasanya membaca takbir sunnah bukan syarat dan tidak wajib, dan waktunya antara takbiratul ihram atau doa iftitah dengan pembacaan Fatihah. Artinya apa? Kalau misalnya seseorang belum membaca Fatihah, masih ada kesempatan untuk melaksanakan sunnah membaca takbir Allahu Akbar belum baca Fatihah. Bahkan walaupun sudah membaca ta'awud, karena ta'awud bukan bagian daripada Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian ingat, oh iya, ana lupa enggak baca takbir. Sunnah tetap membaca takbir, karena belum hilang, belum habis waktunya, belum membaca Fatihah. Jadi walaupun sudah memulai membaca ta'awud, sunnah membaca takbir. Begitu juga ketika dia membaca ayat yang lain, dicontohkan tadi sudah kita baca, jika membaca surat sebelum membaca Fatihah, kemudian dia ingat belum membaca takbir, tetap masih sunnah, karena belum baca Fatihah. Tapi kalau sudah memulai membaca Fatihah walaupun hanya bismillah aja, maka tidak sunnah. Kita katakan tidak, bukan berarti tidak boleh. Kalau boleh, boleh. Tapi tidak sunnah, tidak dapat pahala lagi sudah. Ya, pernah juga Ustaz melihat seperti itu, seorang imam yang lupa membaca takbir, memulai baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian dia ingat, habis itu takbir lagi Allahu Akbar Allahu Akbar. Tidak usah diingkari, memang kita katakan tidak sunnah, tapi bukan berarti tidak diperbolehkan. Tetap hukumnya ya boleh, cuma tidak sunnah dan tidak mendapatkan pahala karena kesunahannya sudah hilang dan habis waktunya. Ini yang dijelaskan di sini, andai kata seseorang meninggalkan takbir walaupun lupa, kemudian dia memulai membaca ta'awud atau memulai membaca surat ya sebelum membaca Fatihah, lam tafut, tidak hilang kesempatan membaca takbir tersebut. Afil Fatihah atau matuf kepada ta'awud, atau dia memulai membaca Fatihah sebelum membaca takbir, baik dia melakukannya dengan sengaja ataupun lupa. Kalau dia sudah memulai membaca Fatihah sengaja atau lupa, maka tidak sunnah lagi dia kembali untuk membaca takbir. Ya. Awfil Fatihah Huwa atau imamnya? Huwa dirinya sendiri atau imamnya? Dia sendiri jelas sudah kita contohkan berkali-kali tadi. Dia lupa membaca Fatihah, kemudian dia ingat, kita katakan tidak sunnah kembali untuk membaca takbir. Bahkan di sini dikatakan walaupun imamnya yang memulai membaca Fatihah. Artinya apa? Kalau misalnya imam sudah memulai membaca Fatihah, maka si makmum sudah tidak sunnah lagi membaca takbir. Paham? Ya, jadi misalnya ketika kalian datang untuk melaksanakan sholat hari raya terlambat, tidak dari awal, tidak dari takbiratul ihram mengikuti imam, ketika kalian misalnya belum sempat membaca takbir, tahu-tahu imamnya sudah memulai membaca Fatihah, maka tidak sunnah kalian takbir, takbir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Tidak, sudah tinggal kalian mendengarkan imam membaca Fatihah. Dengarkan bacaan imam, tidak sunnah lagi membaca takbir. Kenapa tidak sunnah lagi? Karena waktunya sudah habis antara takbir dengan pembacaan Fatihah. Baik Fatihah itu adalah Fatihahnya dia sendiri atau Fatihah itu adalah Fatihah imamnya. Ya, ini jelas. Bahkan kalau misalnya sudah kadung membaca pun, sudah kadung memulai membaca takbir, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, baru dua kali, tiga kali, tahu-tahu imamnya membaca Fatihah, maka tidak perlu diteruskan. Tidak usah dilanjutkan. Tapi sudah nanggung, tinggal satu takbir aja, walaupun tinggal satu takbir. Karena kalau diteruskan pun percuma, tidak dapat pahala juga, karena sudah habis waktunya. Nah, ini dikatakan di sini, baik dia sendiri yang membaca Fatihah atau imamnya sebelum makmum tersebut menyempurnakan pembacaan takbir. Fatat, maka kalau terjadi hal itu, dia membaca Fatihah atau imamnya yang memulai membaca Fatihah, fatat, maka akan hilang kesempatan membaca takbir. Li fawati mahalliha, karena hilangnya kesempatan waktu untuk membaca takbir. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah latarakal imam at-takbirat. Kadang-kadang juga kita bingung. Ketika kita sholat bermakmum, melaksanakan sholat hari raya, tahu-tahu imamnya tidak membaca takbir. Allahu Akbar. Mungkin baca dua iftitah, tapi habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makmum ini kan bingung. Ya, kadang-kadang dari bingungnya sampai-sampai imamnya diingatkan. Allah, kalau perempuan disuruh membaca tak, padahal imam sendiri kalau sudah mulai membaca Fatihah, sunnah apa enggak kembali membaca? Dan kadang-kadang imamnya nurut. Jadi, subhanallah, tepuk tangan, nurut pria. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi imamnya bahlul, makmumnya bahlul. Mestinya makmumnya tidak usah diingatkan, karena sudah percuma kalau sudah memulai membaca Fatihah, sudah habis kesempatan melaksanakan sunnah takbir. Imamnya juga bahlul, tidak alim, tidak lagi. Karena mestinya dia ketika diingatkan tidak usah ikut. Kenapa? Walaupun dia kembali tidak mendapatkan pahala, sudah habis waktunya untuk membaca sunnah, membaca takbir. Jadi ini yang kesalahan. Artinya apa? Kalau terjadi seperti itu, tahu-tahu imam lupa langsung membaca Fatihah, maka hendaknya makmum sudah biarkan, tinggal makmum mendengarkan pembacaan imam. Tidak usah diingatkan, tidak usah. Ini bukan sholat jenazah. Ya, kalau sholat jenazah memang imam tidak membaca Fatihah dengan keras, kan? Ini bukan sholat jenazah, artinya takbirnya sunnah, dan takbirnya, kesunahan takbir pun sudah hilang, waktunya sudah habis. Jadi dibiarkan, ya, kemudian setelah imam selesai membaca Fatihah, ya, maka kalian juga membaca Fatihah. Selesai membaca, kalian membaca Fatihah, dengarkan imam membaca surat, seperti normalnya sholat yang lain. Jelas? Ya, ini yang perlu diketahui. Maka di sini dikatakan sini. Andai kata imam tidak takbir, lautarakal imam takbirat. Bagaimana kalau imam tidak takbir dalam sholat hari raya? Ini yang saya katakan tadi. Lam ya'ti bihal makmum. Makmum tidak boleh melaksanakannya. Dalam arti tidak sunnah. Kalau dia baca takbir pun tidak masalah. Karena takbir adalah zikir. Jadi kalau dia baca takbir, ya seakan-akan baca zikir. Dan zikir di dalam sholat tidak membatalkan. Artinya tidak mendapatkan pahala karena dia baca takbir, tapi juga tidak membatalkan. Karena itu zikir. Dan zikir tidak membatalkan sholat. Jadi artinya, lam ya'ti bihal ma'mum. Tidak perlu makmum melaksanakannya. Tidak perlu makmum membaca takbir. Walaupun imam tidak membaca takbir. Nah, fa'in atabiha. Bagaimana kalau si makmum itu melaksanakannya? Bagaimana kalau makmum setelah mengetahui imam tidak membaca takbir, makmum membaca takbir? Hukumnya apa? Lam tabtul sholatuhu. Tidak menjadi batal sholatnya. Li'annahu krun. Karena takbir itu adalah zikir. Dan zikir tidak membatalkan sholat. Hadza ini ittahada sholatuhuma. Ini apa yang sudah kita sebutkan. Ittahada sholatuhuma. Kalau sholat mereka berdua sama jenisnya. Sama-sama sholat hari raya. Berbeda kalau imamnya sholat hari raya, makmumnya sholat subuh. Imamnya sholat subuh, makmumnya sholat hari raya. Nah, ini kan jenisnya berbeda. Yang kita bahas tadi kalau itu sama jenisnya. Bagaimana kalau hukum sholatnya berbeda? Jenis sholat mereka antara imam dengan makmum berbeda. Maka berbeda hukumnya. Contohnya, amalawi kada musallil id. Andai kata orang yang sholat id bermakmum. Dengan siapa? Bimusallis subuh, dengan orang yang sholat subuh. Kalian masuk masjid, masuk musola, wah itu ada orang sholat hari raya, gak tahu pada hari itu sholat qada subuh itu belum sempat, gak bangun kecuali selesai keluar waktunya. Jadi kalian husnudzon, wah umpung ada, lebih baik sholat bermakmum dengan orang tersebut. Ini tapi kan gak ketahuan kalau sholat subuh. Bagaimana hukumnya? Kalau ketahuan kan sudah jelas dari hukumnya. Andai kata dia tahu itu sholat subuh, apa hukumnya sih? Boleh apa anda bermakmum seperti itu? Ini sholat hari raya bermakmum dengan orang yang sholat subuh, boleh apa anda? Kalau enggak boleh, boleh apa anda? Hukumnya boleh. Kalau enggak boleh tidak akan dicontohkan. Kalau dicontohkan berarti ya harus pinter memik berpikir ya, kalau dia enggak, oh dicontohkan, kalau sama jenisnya berbeda, berarti menunjukkan bahwa boleh, diambil kesimpulan di situ, jadi harus dipakai otaknya. Betul apa enggak? Jadi kalau ditanya lagi seperti itu, andai kata seseorang bermakmum, dikatakan di sini bermakmum dengan orang yang sholat subuh, masalah fa'inahu ya'ti bitakbirat, maka makmum tersebut sunnah membaca takbir ketika itu, walaupun imamnya tidak membaca takbir karena imamnya sholat subuh, tidak baca takbir kan. Andai kata imamnya sholat tadi, kita katakan kalau sholatnya sama sholat hari raya, tahu-tahu imamnya tidak baca takbir, makmum tidak sunnah membaca takbir. Tapi kalau imamnya sholat subuh, beda jenisnya, makmumnya sholat hari raya, imam tentunya tidak membaca takbir, maka makmum tetap sunnah membaca takbir. Jelas? Karena apa? Beda jenis sholat. Salatnya ya'ti bitakbirat li'annal mukhalafah ma'attihadi sholati tafkhusu fil jumlah. Karena perbedaan ya, perbedaan antara gerakan imam dengan makmum atau ucapan imam dengan makmum, karena makmum tidak membaca takbir, imamnya tidak membaca takbir ya. Kalau ma'attihadi sholat, kalau dalam sholat yang sama, sholat subuh dengan sholat hari raya dengan sholat hari raya, makmum ya, imam tidak membaca takbir, mungkin lupa, makmum ngotot tetap harus baca takbir. Allahu Akbar, malah dikeraskan takbirnya biar imam sadar atau dengar atau apa. Yang penting ya dia membaca takbir. Maka apa yang dilakukan ini seakan-akan apa? Menentang dan menampakkan perbedaan antara sholatnya dia dengan sholatnya imam. Loh, kalau sholatnya imam subuh kok tidak dianggap menentang? Karena itu kan berbeda. Orang memahami, oh itu kan sholatnya sholat subuh. Ya tidak apa-apa kalau makmum memang sholatnya hari raya. Tidak apa-apa kalau dia takbir walaupun imam tidak tak. Tapi ini kok sama-sama sholatnya hari raya yang imam tidak membaca takbir. Kok makmumnya ya sama seperti misalnya dalam tentara. komandannya dengan apa, jenderalnya misalnya. Kalau jenderalnya tidak melakukan sesuatu, tidak berani, bawahannya melakukan, kecuali dengan perintah. Kalau tidak ada perintah, tidak berani walaupun tidak melakukannya, kan seperti itu juga demikian ya. Jadi imam kalau tidak melakukan, makmum jangan melakukan, karena kalau melakukan tanpa seakan-akan dia menentang ya imam. Ini artinya di sini. Anu mukhalafah ma'a ittihadi shalah tafusu fil jumlah wa tu'addu iftiyatan ala imam, dianggap melangkahi imam, melangkahi imam ya. Dan yang keempat, la yukabbir al-masbuk illa ma abrak min at-takbirat ma'a imamih. Andai kata kalian datang ke musalla atau ke masjid untuk melaksanakan sholat hari raya tapi terlambat, imam sudah memulai takbir. Kalian terlambat, imam sudah mulai takbir. Ketika takbiratul ihram, imam masih takbir. Ya, ini juga kadang-kadang bikin bingung. Berapa kali dia harus takbir? Maka kita katakan jawabannya, seberapa banyak dia mendapatkan takbir bersama imam, itulah dia. Tidak usah lebih dari itu. Imam sudah takbir yang keempat, berarti tinggal berapa takbir? Tiga. Ya sudah, makmum hanya tiga takbir bersama imam. Selesai imam membaca takbir, imam memulai membaca Fatihah, dan setelah takbir baca Fatihah, maka makmum tidak usah melanjutkan. Jadi yang sunnah berhenti. Imam sudah takbir yang keenam, tinggal satu kali takbir, berarti makmum hanya satu kali takbir bersama imam. Selesai imam takbir membaca Fatihah, kalian makmum hanya mendengarkan, tidak usah melanjutkan. Nah, ini yang dikatakan di sini bahwasanya andai kata la yukabbir masbuk, al-masbuk tidak mengucapkan dan membaca takbir illa ma adrak, kecuali apa yang dia dapatkan minat takbirati, daripada takbir-takbir ma'a imamihi, bersama imamnya. Berapa dia mendapatkan kesempatan membaca takbir bersama imam, itulah yang dia baca, tidak usah melanjutkan ya. Falawi kada bihi fil ula, dicontohkan di sini andai kata dia bermakmum bihi dengan imam tersebut, fil ula fi rakaatil ula, dalam rakaat yang pertama masalah misalnya, wa adraka minha takbiratan, dan dia hanya mendapatkan dalam rakaat pertama bersama imam itu hanya mendapatkan satu takbir. Jadi imam sudah takbir yang keenam, mau takbir yang ke 7. Kabbaraha faqat. Jadi makmum tadi hanya mengucapkan satu takbir, membaca satu takbir aja. Aw fi awwalis tsaniyah. Andai kata si makmum tadi mendapatkan imam dalam rakaat kedua tapi di awalnya. Jadi sudah rakaat kedua tapi di awal, belum memulai takbir. Jadi imam mau baca berapa takbir? 5 kan? Padahal makmum mestinya kan rakaat pertama, kalau makmum mestinya baca berapa kali takbir? 7. Tapi di sini makmum yang sunnah membaca 5. Loh, tapi kan rakaat pertama. Walaupun kan kita katakan dia dapat sama imam cuma 5 takbir, ya sudah bacanya hanya 5 takbir. Nah, ini kabbara ma'ahu khamsan faqat. Jadi takbir bersama imam tersebut hanya 5 takbir. Wa ata fi saniyatihi, dan dia kemudian membacanya fi saniyatihi dalam rakaatnya yang kedua, bi khamsin faqat, dengan 5 kali takbir aja. Artinya tidak perlu ditambah, tidak perlu diqadha, karena dia akan mendapatkan imam di rakaat kedua, di awal rakaat kedua. Jadi dia takbir 5 kali padahal dia rakaatnya rakaat pertama. Jadi ketika dia menambah, kan imam salam, dia nambah satu rakaat, dan itu rakaatnya yang kedua kan. Nah, dia tidak perlu membaca 7 takbir, karena tadi rakaat pertamanya 5 kurang 2. Jadi sekarang mau baca 7, perlu ditambah 2 untuk mengkodok, menutupi yang pertama, yang mu'tamad, dahilah sebenarnya, yang mu'tamad tidak sunnah. Nah, kenapa kok tidak sunnah? Li'anna fi qada'i zalika kata sunnatin ukhra. Karena kalau ente mengkodok itu, berarti ente meninggalkan sunnah yang lain, yaitu sunnah takbir di rakaat kedua jumlahnya 5. Kalau kalian mengkodok, akhirnya rusak jumlah takbir yang ada dalam rakaat kedua, yang mestinya 5 jadi 7. Ya, ini artinya tidak perlu, karena merusak sunnah yang lain nantinya. Hawa mu'tamadu Ibn Hajar. Ini pendapat mu'tamadnya Ibn Hajar. Wajarah Ramli. Tapi Imam Ramli berpendapat lain. Apa yang dikatakan? Bahwasanya sunnah tabarukil matruk. Sunnah menambah atau menutupi apa yang tertinggal. Tabarukil matruk menutupi apa yang tertinggal. Fisaniyati, ya, menutupinya kapan? Di dalam rokaat kedua. Ma'a takbiriha, dengan takbir yang ada di dalam rokaat kedua. Jadi dia ketika itu takbir berapa kali di rokaat keduanya? 7 kali. Ya, menambah 2 untuk menutupi kekurangan takbir yang ada dalam rakaat pertama. Ini pendapatnya Imam Rambi. Jadi kalian kalau misalnya ketinggalan dalam sholat hari raya mendapatkan imam dalam rakaat kedua, ya sudah. Kalau misalnya kalian mendapatkan imam dalam rakaat kedua tapi selesai takbirnya, baca takbir apa enggak? Ketika nambah baca takbir apa enggak? Berapa? Rakaat kedua baca takbir apa enggak? Rokaat kedua baca takbir, tapi berapa? 5 kali, tidak perlu membaca. Kalau di qadha kan berarti berapa kali? Kalau di qadha berapa kali? 12, karena dia tidak membaca takbir sama sekali pada rokaat pertamanya. Jadi ini yang muktamad menurut Ibn Hajar. Ya, menurut Imam Ramli 12 kali takbir berarti. Tapi bukan muktamad, yang muktamad pendapatnya Ibn Hajar. Sudah. Kemudian yang kelima, lawala takbira raf'al yadaini walam yarid alal masnun batalat sholatu Ibn Hajar. Bagaimana hukumnya andai kata seseorang menyambung antara 2 takbir tanpa dipisah dan juga menyambungnya dalam mengangkat 2 tangan? Yang mengangkat 2 tangan kan hukumnya sunnah ketika membaca takbir Allahu Akbar sambil diangkat. Tapi kira-kira kan sunnah, bukan wajib. Walaupun di takbiratul ihram sekalipun mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Takbirnya aja yang wajib ketika takbiratul ihram, tapi mengangkat tangan hukumnya sunnah. Nah, sekarang di sini dibahas bagaimana seseorang jika misalnya takbir itu disambung, berarti dia tidak membaca baqiyat sholihat. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Akbar. Boleh apa enggak tidak membaca baqiyat sholihat? Boleh apa enggak? Boleh. Karena baqiyat sholihat hukumnya sunnah. Boleh. Tapi pertanyaannya, apa boleh dia nyambung Allah Akbar, Allah Akbar seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh apa boleh? Enggak dilihat dulu. Tidak boleh menurut Ibn Hajar. Dan boleh menurut Imam Ramli. Menurut Ibn Hajar tidak boleh. Kenapa menurut Ibn Hajar tidak boleh? Karena kalau disambung berarti dia bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut. Dengan 3 gerakan atau lebih bahkan. Dan itu berturut-turut. Allah Akbar. Allah Akbar. Kalau tanpa dipisahkan, tidak baca bagian syariat. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Berarti gerak terus-terusan. Berturut-turut. Maka hukumnya dalam sholat bergerak 3 kali berturut-turut. Membatalkan sholatnya. Ini menurut Ibn Hajar. Katanya Imam Rawi tidak batal. Kenapa? Kan itu gerakan yang sunnah. Iya, kalau orang enggak ada apa-apa tangan diangkat gitu aja, ya itu kan batal. Kalau ini kan sunnah memang mengangkat tangan. Ya itu menurut Imam Rawi. Tapi Ibn Hajar tidak melihat sunnah atau tidak sunnah. Mau sunnah gerakan itu atau tidak sunnah, hukumnya batal sama aja sunnah atau tidak sunnah. Itu Ibn Hajar. Oleh karena itu selalu ya kita ingatkan bahwasanya ketika seseorang takbiratul ihram, Allahu Akbar takbiratul ihram, kalau dia ketika takbir menggerakkan kepala aja berarti batal sholatnya, karena ketika takbir dia mengangkat 2 tangan. Kalau dibangi ditambah dengan gerakan kepala, berarti tangan kanan 1, tangan kiri 1, kepala 1, 3 gerakan berturut-turut, bukan berturut-turut lagi, itu bersamaan, batal sholatnya. Allahu Akbar, batal sudah, tidak sah. Kadang-kadang bukan malah ketika takbir atau mungkin ketika bangun dari qiyam atau mungkin ketika bangun dari ruku, sami'a Allahu liman hamidah, gerak ini tangan bergerak begini, tidak diberhentikan bergerak begini, ini berapa kali gerakan itu, ada bangga seperti itu? Ada. Itu diperhatikan dan diingatkan bagi yang melihatnya. Ya, kalau misalnya ada yang gerak seperti itu, sering itu. Ini bersama Allah, liman hamidah. Gini-gini tangannya. Itu kan dihitung. Tangan kanan dihitung sendiri, tangan kiri sendiri. Itu kalau sudah dua kali setiap tangan bergerak, berarti empat kali gerakan itu. Ini malah kadang-kadang lebih. Ya, juga demikian ketika takbiratul ihram harus hati-hati. Walaupun menurut pendapat Imam Malik tidak batal. Tapi menurut pendapat Ibnu Hajar, kita katakan batal. Kan lebih baik menghindar daripada khilafnya ulama. Nah, ini juga demikian. Jadi walaupun katanya Ibnu Hajar, walaupun gerakan tangan ketika membaca takbir sunnah, tapi itu dianggap, dihitung. Andai kata jumlahnya tiga kali berturut-turut, berarti membatalkan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau membaca bagian sholat, kan ada pemisah tidak berturut-turut. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Tidak dianggap dua kali, karena sudah dipisah lama. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Sampai tujuh kali malah kan. Tapi ada pemisahnya, tidak masalah. Kalian kalau misalnya sholat biasa aja bergerak tiga kali, tapi tidak berturut-turut, batal apa enggak? Tidak batal. Jangankan tiga kali, seribu kali pun tidak batal. Kalau tidak bergerak, diam lagi, gerak, diam lagi, dihitung seribu kali dari awal sampai akhir. Tapi tidak berturut-turut, maka hukumnya tidak batal sholatnya. Jelas? Jadi yang keempat di sini, tadi yang selesai keempatnya. Nah, yang kelima, andai kata seseorang menyambung takbir dan menyambung juga mengangkat kedua tangan. Kalau menyambung takbirnya enggak masalah. Allah Akbar, Allah Akbar. Kalau tanpa mengangkat tangan enggak masalah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, enggak masalah. Karena itu zikir. Yang masalah kalau menyambung juga dengan dua, mengangkat dua tangan. Walam yazid alal masnun, dan tidak melebihi daripada yang disunnahkan. Berapa yang disunahkan? Berapa kali yang disunahkan? 7 kali rokaat pertama, 5 kali rokaat kedua. Tidak lebih dari itu. Kalau lebih dari itu, kalau tidak lebih, kalau tidak lebih, ada khilaf kan? Ibn Hajar batal, Imam Malik. Tapi kalau lebih dari 7, 10 kali, Allah Akbar, Allah Akbar, 10 kali, Allah Akbar sambil mengangkat tangan, batal apa enggak? Menurut siapa? Menurut siapa? Bukan Ibn Hajar, tapi kedua-duanya, Ibn Hajar dan Imam Rong. Kenapa? Karena itu bukan sunnah, gerakan ke 8, 9, 10 bukan sunnah. Jadi kalau gerakan sunnah, berarti semuanya sepakat itu dihitung sebagai gerakan yang membatal, kan tidak ada khilaf. Yang tidak dianggap menurut Imam Romli kalau gerakannya sunnah. Nah, kalau lebih dari 7, ya berarti gerakan yang lebih itu bukan gerakan yang sunnah. Berarti kalau bersambung 3 kali dianggap membatalkan. Jadi tidak ada khilaf artinya. Kalau lebih, makanya ditambah di sini. Walam yazid alam masnun, tidak melebihi ya, jumlah gerakan yang sunnah, yaitu 7 kali. Kalau untuk menyebutkan khilaf ini ya. Kalau lebih dari itu tidak ada khilaf. Dua-duanya mengatakan batal. Nah, ini kalau tidak melebihi. Batalat sholatuhu inda Ibn Hajar. Hukumnya batal sholatnya menurut Ibn Hajar. Wa qala Ramli la tabtul sholatuhu, tapi menurut Imam Ramli tidak batal sholatnya. Illam yazid alal masnun, selama tidak lebih dari gerakan yang disunnahkan. Yang ketujuh. Yajharu bitakbir nadbam wa in kana ma'muman, berkaitan dengan ketika membaca takbir. Allahu Akbar. Allah, apa hukumnya sunnah mengeraskan suara atau sunnah memelankan? Bacanya dengan pelan. Ya, apa hukumnya? Sunnah mengeraskan atau sunnah memelankan? Sunnah memelankan. Kalau sunnah memelankan ya salah. Sunnah mengeraskan juga salah. Yang betul kalau imam sunnahnya mengeraskan, kalau makmum sunnahnya memelankan. Harus pagi. Ya, harus diperinci. Ya, jadi sunnah apa enggak mengeraskan suara ketika membaca takbir, ketika sholat? Ya, dia imam apa makmum? Kalau imam sunnah, kalau makmum? Kalau imam kan sunnah. Allahu Akbar. Ya, kalau misalnya tidak dikeraskan suaranya, bagaimana makmum tahu kalau sekarang imam menjawab apa? Takbir kan makmum mengikuti imam. Imam baca takbir, makmum baca takbir juga. Ya, kalau si makmum, si imam tidak membacanya dengan keras, makmum tidak mengetahui. Jadi imam membacanya dengan keras, sebagaimana juga imam membaca dengan keras surat Fatihah yang dia baca, surat yang dibaca juga setelah membaca surat Fatihah dibacanya dengan keras kan, maka juga demikian takbirnya dibaca oleh imam dengan keras. Tapi makmumnya juga sama dengan membaca surat, membaca Fatihah, makmumnya membaca Fatihahnya dengan pelan, membaca takbirnya pun juga dengan pelan. Jadi Allahu Akbar. Pelan aja, Allah Akbar. Ini keras karena ada mic-nya. Ya. Jadi pelan. Ya, ini dikatakan sini, ya jaharu bitakbir nadban. Wa in kana ma'muman di sini. Di sini dikatakan wa in kana ma'muman. Walaupun makmum di sini. Allah Akbar. Berarti makmum di sini tetap sunnah di sini. Berarti berbeda dengan sholat yang lain. Kalau sholat yang lain kan makmum tidak sunnah, berarti makmum tetap dianggap sunnah. Ini kita bayjuri. Jadi walaupun makmum di sini dikatakan ya jahar bitakbir nadban wa in kana ma'muman hoya. Jadi sunnah walaupun makmum itu, walaupun yang membaca adalah makmum. Jadi yang salah ustadznya berarti di sini. Ustadznya yang bahas lulus ini. Walau fil qadha, walaupun dalam sholat qadha. Jadi walaupun sholatnya hari raya qadha, seperti kita katakan sholat hari raya sholat sunnah yang ada waktunya. Artinya kalau ketinggalan disunnahkan di qadha. Wa yarfa'u yadaihi, dan sunnah juga mengangkat kedua tangannya. Hazwa mankibaihi, ya, sebatas atau sejajar dengan kedua pundaknya. Seperti takbir-takbir yang lain, takbiratul ihram, takbir ketika ruku, takbir ketika i'tidal, sunnah mengangkat kedua tangan dan sunnah tersebut dengan meletakkan bagian bawah, ya, bagian bawah telapak tangan itu sejajar dengan bahu, ya, atau pundak, dan bagian jempolnya sejajar dengan daun telinga bagian bawah, dan bagian atas jari sejajar dengan telinga tengah. Ya, ini sejajar, bukan berarti meletakkan di telinga, itu yang salah. Karena banyak orang ketika takbir Allah Akbar ditaruh di telinga, itu bukan sunnah menurut Imam Syafi'i, mungkin mazhab lain, tapi mazhab Syafi'i mengatakan yang sunnah sejajar, bukan diletakkan. Ya, sejajar, Allahu Akbar. Begitu juga ketika sholat hari raya, Allahu Akbar. Sejajar aja, Allahu Akbar. Tidak perlu diletakkan, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Ini mutanat dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Fikuli takbiratin. Kata takbiratul ihram sama halnya seperti takbiratul ihram. Wahada takbiru minal hayat. Dan takbir ini termasuk sunnah hayat, bukan sunnah ab'ad. Andai kata ditinggal pun hukumnya tidak sunnah sujud sahwi, ya, bukan ab'ad. Kalau taratahu lam yasjud li sahwi wa ingkana tarkuhu makruhan. Walaupun meninggalkannya hukumnya makruh. Jadi kalau tidak takbir hukumnya makruh. Kemudian yang selanjutnya menjelaskan khutbatul id. Khutbah dalam hari raya. Khutbah hari raya. Ya. Yang pertama adalah qala a'immatuna al-khutab al-mashru'ah aslun. Khutbah-khutbah yang dimasru'kan, yang disyariatkan, yang disunnahkan ada 10. Ya. Termasuk di sini nanti ada khutbah hari raya. Jadi khutbah hari raya. Cuma khutbah hari raya bukan menjadi syarat sahnya salat hari raya. Berbeda dengan khutbah Jumat. Khutbah Jumat khutbahnya menjadi syarat sahnya sholat Jumat. Maka tidak sah sholat Jumat kalau tidak sah khutbahnya, apalagi sama sekali tidak ada khutbah. Tapi kalau sholat hari raya, enggak, kalian sholat hari raya sendiri, enggak pakai khutbah pun enggak masalah. Mau khutbah sendirian pun juga enggak apa-apa. Ya, yang penting kita katakan tidak menjadi syarat sholat sendiri tanpa khutbah boleh. Jadi mau khutbah tapi sunnah sempurna. Ya, beda dengan sholat Jumat, kalian sholat Jumat sendiri hukumnya tidak sah. Sholat bersama orang banyak 100 orang juga hukumnya tidak sah kalau tidak ada khutbahnya. Jadi syarat untuk sahnya sholat Jumat harus ada khutbah, dan khutbahnya harus memenuhi syarat. Tapi dalam sholat hari raya khutbahnya bukan syarat untuk sahnya sholat hari raya. tapi itu tambahan menjadi sunnah. Tidak ada khutbah atau tidak sah khutbahnya pun sholat hari raya tetap sah. Yang pertama dikatakan di sini kalau imamnya bahwasanya khutbah-khutbah yang disyariatkan ada 10. Pertama adalah khutbah Jumat. Satu. Ya. Khutbah Jumat tapi ada dua ini, dihitung satu atau dua? Dihitung dua berarti di sini. Khutbah Jumat ya, dua. Wal Idan. Dua-dua itu khutbah Idul Fitri dua, khutbah Idul Adha. Ya, dua. Berarti kalau dihitung dua-dua? Empat. Enam. Khusufan pada dua-dua lagi. Empat. Berarti mungkin dihitung satu-satu. Ya. Hitung satu khutbah Jumat satu, khutbah Idul Fitri satu, khutbah Idul Adha satu, khutbah Khusuf satu, Khusuful Qamar satu, Istisqa satu, wa arba'un fil hadd ditambah empat menjadi genap 10. Jadi dihitung satu-satu, tidak dipisah. Jadi 10 semuanya. Ya, yang perlu dipisah ini khutbah Al-Idan. Ini Idan satu hari raya Idul Fitri, satu hari raya Idul Khusufan juga demikian, harus diperinci Khusuful Samas, Khusuful Qamar. Kemudian istisqa. Jadi jumlahnya 10 dengan 4 yang ada di dalam haji. Ada haji sunnah khutbah dalam haji itu ketika hari ketujuh daripada bulan Dzulhijjah di Mekah itu. Kemudian sunnah juga di Arafah di Masjid Namirah seperti yang sudah biasa dilakukan ya, kalau lihat ke parabola di Saudi ya, di situ ditayangkan khutbah Arafah. Ya, setiap tahun itu ada diamalkan. Jadi itu juga hukumnya sunnah. Kemudian juga di Mina di hari ke-10 di hari rayanya di siang hari di Mina juga sunnah khutbah. Ya, berarti di Mina ada. Kemudian juga di Mina juga dua kali di Mina di nafar awal yaitu tanggal 12 Zulhijjah di Mina dua kali. Itu empat semuanya ada di dalam haji. Wa kulluha ba'da shalah. Semua khutbah itu semuanya dilaksanakan ba'da shalah. Setelah salat dulu apa khutbah dulu ketika hari raya? Salat dulu apa ya? Salat dulu baru khutbah. Jumatan dulu salat Jumat dulu apa khutbah dulu? Nah, dikecualikan. Dikatakan semuanya setelah salat illa khutbatain. Jadi tak dikecualikan khutbah Jumat diawali dulu khutbahnya baru kemudian melaksanakan sholat. Bahkan kalau di awal Islam pun walaupun Jumat khutbahnya ada setelah sholat. Jadi ada setelah sholat. Sholat dulu baru kemudian khutbah di awal Islam. Sampai tatkala mereka sedang mendengarkan khutbah. Selesai mereka sholat Jumat mendengarkan khutbah, tahu-tahu ada suara unta yang datang membawa dagangan dari Syam. Akhirnya sebagian sahabat ribut penasaran atau berebutan untuk melihat atau membeli barang dagangan tersebut. Sampai mereka ya, tidak tersisa kecuali hanya mungkin 12 orang. Ya, maka kemudian dari situlah datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala yang mendidik mereka para sahabat dan kemudian dimulai semenjak itu khutbah ya, apa Jumatan diakhiri diawali dengan khutbah. Ini katakan ila khutbah di wa Arafah juga demikian dikecualikan Arafah. Faqablaha Arafah ya adalah sebelumnya. Ya kalau Arafah ini kan dilaksanakan khutbahnya ketika sholat duhur. Jadi dilaksanakan khutbah tersebut sebelum sholat duhur. Wa kullun min hasintan. Dan setiap khutbah itu ada dua. Khutbah Jumat dua. Khutbah Hari Raya Idul Fitri Idul Adha dua-dua. Khutbah Istisqa dua. Khutbah Hari Raya khutbah Khusuf dan Khusuf dua-dua. Ila salasa al-bagiyah filhad. Kecuali hanya tiga yang disunnahkan khutbah tersebut yang ada di dalam haji itu disunahkan hanya furada hanya satu khutbah. Kemudian yang selanjutnya yang kedua arkanu khutbatail id wasunanuhuma ka'arkanihima wasunanihima fil jum'ati. Dikatakan bahwasanya rukun-rukun khutbah id dan sunnah-sunnahnya sama dengan rukun-rukun dan sunnah-sunnahnya khutbah yang ada dalam khutbah Jumat. Jadi khutbah hari raya semuanya ya. Bukan sholat khutbah hari raya aja ya, yang lain juga khutbah hari raya, khutbah khusuf, kusuf, khutbah istisqa, khutbah apa lagi yang ada dalam itu, rukunnya dan syaratnya sama. Rukunnya dan sunahnya, bukan syaratnya. Rukun dan sunahnya sama dengan rukun dan sunah yang ada dalam khutbah Jumat. Termasuk rukunnya apa khutbah Jumat? Apa rukunnya khutbah Jumat? Apa? Alhamdulillah, membaca alhamdulillah, kemudian membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Dan ketiga wasiat ditakwa, mewasiatkan orang-orang untuk bertakwa. Keempat membaca ayat. Yang keempat membaca ayat di mana? Khutbah pertama atau khutbah kedua? Membaca ayat khutbah pertama salah, kedua salah juga. Berarti dua-duanya salah juga. Berarti memilih, boleh memilih. Mau di khutbah pertama boleh, khutbah kedua boleh. Dan yang kelima membaca doa untuk orang Islam di khutbah yang khutbah kedua, bukan khutbah pertama. Nah, itu rukun yang ada dalam khutbah Jumat. Dan ini juga berarti berlaku dalam khutbah yang lain. Jadi kalian kalau misalnya khutbah hari raya, tinggal didengarkan dan diperhatikan khatibnya itu ada rukun-rukunnya apa enggak. Kalau tidak ada rukunnya, enggak sah khutbahnya. Jadi ada enggak alhamdulillah? Ada enggak shalawat ala Rasulillah? Ada apa enggak wasiat bertakwahnya? Kalau enggak ada salah satunya, enggak sah. Ada apa enggak membaca ayat di salah satunya? Ada apa enggak doa untuk orang Islam? Nah, ini harus ada. Kalau enggak ada salah satu ini, berarti khutbahnya tidak dianggap dan tidak sah. Tapi tetap sholat hari rayanya sah. Berbeda dengan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat itu terjadi, khutbahnya tidak sah, otomatis sholat Jumatnya pun juga tidak sah. Nah, juga demikian sunnah-sunnahnya yang lain. Jadi sunnah-sunnahnya khutbah, khatib disunahkan begini, khatib disunahkan naik di atas mimbar, kemudian juga disunahkan duduk di antara dua-dua digajar surat Al-Ikhlas. Ya, ukuran membaca surat Al-Ikhlas, dan disunahkan membaca surat Al-Ikhlas, dan disunahkan khatib juga berpakaian dengan pakaian yang raki dan lengkap, yang membawa apa? Hasa, membawa tongkat, kemudian juga disunahkan apa lagi? Dan sunnah-sunnah yang lain semuanya berlaku juga dalam khutbah hari raya atau khutbah yang lainnya. Ya. Ini artinya arkan khutbah, khutbah tayil id wa sunanuhuna ka arkanihima wa sunanihima fil jum'ah. Amma surut, bagaimana kalau syaratnya? Surut, syaratnya khutbah. Kalau kita ya, melihat kepada khutbah Jum'at, syaratnya khutbah Jum'at. Harus imamnya berdiri. Harus imamnya menutup aurat. Harus imamnya bersuci daripada hadas, dan imamnya juga bersuci daripada najis. Ya, menutup aurat. Ini menutup aurat bagi imam atau bagi makmum juga? Jangan dua-duanya. Bagi imam aja, makmum tidak syarat. Jadi kalau makmumnya telanjang bulat misalnya, hukum Jumatnya, khutbahnya tetap. Kita bicara khutbahnya, enggak bicara haramnya ya. Ya kalau haram ya jelas sudah. Ya kita bicara khutbahnya pasak. Ya, tapi kalau khatib yang telanjang artinya tidak menutup aurat, maka hukumnya tidak sah khutbahnya. Jadi menutup aurat, suci dari hadas, suci dari najis, itu semuanya bagi khatib. Dan berdiri dalam keadaan khutbah, harus khutbahnya berdiri dan kemudian duduk antara dua khutbah. Kalau tidak duduk, tidak dianggap dua khutbah. Jadi selama tidak duduk dianggap satu khutbah. Sampai dipisah dengan duduk, dan duduknya harus tuma'nina, jangan duduk langsung berdiri, harus tuma'nina. Kemudian juga apa lagi, Itu syarat ya. Ya, apa ini berlaku dalam khutbah hari raya atau khutbah-khutbah yang lainnya? Harus berdiri, harus duduk di antara dua khutbah, harus menutup aurat dan yang lain-lain. Hah? Sudah dibaca ini. Ya sudah. Ya, jawabannya ya, semua syarat tidak berlaku kecuali hanya al-isma wassama wal arabiyah ditambah menurut Imam Ramli az-zukurah, harus laki-laki. Artinya termasuk syarat khutbah adalah al-isma. Isma adalah imam atau khatib hendaknya mengangkat suaranya sekiranya makmum itu kalau mendengar akan mendengar. Jadi jangan khatib pelan-pelan, makmum tidak dengar. Ya, harus khatib mengangkat suaranya walaupun dengan wasilah mikrofon, walaupun dengan perantara mikrofon. Ya, artinya makmum dengar karena ada mikrofon. Tidak apa-apa. Yang penting suaranya khatib harus sekiranya didengar oleh makmum. Itu isma. Dan sama artinya makmum benar-benar harus mendengar. Jadi kalau suaranya khatib lantang teriak-teriak tapi makmumnya semuanya tidur, enggak ada yang dengarkan, maka khutbahnya tidak sah. Karena walaupun teriak-teriak isma ada, mengangkat suara ada syaratnya, tapi samanya tidak enggak ya, enggak ada yang mendengar. Atau ada yang mendengar dalam khutbah Jumat tapi kurang dari 40 orang. Minimal yang mendengar harus 40 orang. Jadi ini namanya as-sama. Jadi harus mendengar minimal 40. Apa ini syarat? Kita katakan syarat dalam khutbah Jumat juga khutbah yang lain. Jadi harus imam khatib mengangkat suaranya sekiranya mereka dengar dan betul-betul mereka dengar. Walaupun sebenarnya di situ ada khilaf antara Ibn Hajar dan Ramli. Apa harus benar-benar mendengar? Apa cukup sekiranya dia perhatian mendengar untuk menyebutkan masalah bagaimana kalau ngobrol satu dengan yang lain ngobrol tidak mendengarkan. Padahal kalau mendengarkan bisa apa enggak? Dengar, tapi karena ngobrol tidak mendengar. Atau karena mungkin juga ngantuk. Jadi sehingga tidak mendengar. Menurut Ibn Hajar tidak sah, tapi menurut Imam Rabli masih dianggap sah. Ya, atau mungkin ketika khatib mengangkat suara teriak-teriak, suaranya mesin lebih keras dari suaranya khatib. Sehingga makmum tetap tidak dengar. Ibn Hajar mengatakan tidak sah. Imam Ramli mengatakan sah. Jadi harus Ibn Hajar mengatakan benar-benar mendengar. Tidak ada ceritanya ya, kalau khatib mengangkat suara kemudian makmum tidak mendengar, tidak dianggap sah sama sekali Ibn Hajar. Walaupun dengan sebab yang apapun. Mau sebabnya karena ngobrol, tidur, karena ada suara mesin, dan harus benar-benar mendengar. Dan minimal yang mendengar harus 40 orang. Kalau 40 orang sudah mendengar, yang 100 sisanya semuanya tidur, cukup dikatakan sah. Yang penting 40 orang mendengar. Ya. Ini syarat. Ya, termasuk syarat khutbah Jumat dan berlaku juga dalam khutbah yang lain. Dan juga syarat yang lain juga al-Arabiyah yang disyaratkan. Harus bahasa Arab. Hati-hati, harus bahasa Arab. Kita lihat banyak khatib hari raya itu yang tidak pakai bahasa. Banyak apa enggak? Hukum khutbahnya sah apa enggak? Kalau enggak pakai bahasa Arab, sah apa enggak? Sah. Kalau rukunnya pakai bahasa Arab. Jadi yang dimaksud harus bahasa Arab ini rukunnya. Jadi tadi kan rukunnya sudah disebut. Alhamdulillah. Ya, salawat, wasiat, taqwa. Itu harus bahasa Arab. Jadi tidak boleh diterjemahkan. Kalau misalnya segala puji bagi Allah, ya itu rukun. Salawat serta salam kita perbuatkan kepada Rasulullah itu diterjemahkan. Ya, aku wasiatkan kepada diri saya sendiri dan kepada itu juga diterjemahkan. Tidak sah. Kecuali kalau disebutkan terlebih dahulu rukun-rukunnya dengan bahasa Arab, kemudian di, ya tidak apa-apa, sempurna malah diterjemahkan tapi setelah disebutkan dengan bahasa Arab. Nah, ini syarat juga berlaku khutbah Jumat juga berlaku bagi khutbah yang lain. Ditambah lagi az-zukurah menurut Imam Ram. Imam Ramli. Tapi Imam Ramli, jadi menurut Imam Ramli di sini tidak sah kalau misalnya khatibnya perempuan, termasuk sholat hari raya itu. Kalau khatibnya perempuan, Imam Ramli tidak sah. Tapi tidak masalah. Artinya kalau tidak sah, sholat hari rayanya tetap sah. Tadi tidak dianggap khutbah masru'ah. Khutbah masru'ah harus perempuan. Tapi itu bukan mu'tamad menurut Ibn Hajar. Yang mu'tamad menurut Ibn Hajar, hukumnya sah. Walaupun yang khutbah adalah perempuan. Bahkan di zaman Rasulullah SAW, setelah Rasulullah SAW khutbah ya, di kalangan laki-laki, kemudian pindah dan memberikan ceramahnya di kalangan perempuan. Nah, ini disebutkan sini. Jadi dikatakan sini amma surut, sedangkan syarat-syarat yang ada dalam khutbah Jumat, taqiyami fihima, seperti berdiri di dalam dua khutbah, wasatri, dan juga menutup aurat, wataharati, dan suci dari hadas, dan suci juga dari najis, la tu'tabar fihima, tidak disyaratkan dalam dua khutbah hari raya. Begitu juga khutbah-khutbah yang lainnya. Ya, dan tidak disyaratkan. Jadi khutibnya dalam keadaan tidak punya wudu boleh. Khutibnya dalam keadaan tidak menutup aurat boleh. Terlihat auratnya kalau teranjang bulat tidak mungkin kan? Mungkin kelihatan auratnya sedikit lah. Ya, atau mungkin ada yang softo ditarik sarungnya sedikit misalnya. Kalau ya kalau dalam khutbah Jumat kan tidak sah itu. Walaupun ditarik orang lain, walaupun ditutup langsung. Tidak sah, dalam sama seperti sholat. Kalian sholat, serta teman kalian ditarik sedikit, terlihat. Walaupun ditutup langsung, hukumnya tidak sah. Yang ditutup langsung masih tetap sah kalau dibuka angin. Kan gitu. Kalau ya, mungkin ada angin, kemudian tersingkap sedikit auratnya, ditutup langsung, segera. Masih dihukumi sah, tapi yang penting langsung. Tapi itu kalau angin, bukan manusia. Ya, kalau orang yang buka kemudian tutup itu banyak yang salah, diteruskan sholatnya padahal sudah dihukumi batal. Ya, ini juga sama dalam khutbah Jumat, khatibnya harus menutup aurat. Tapi dalam khutbah selain Jumat hukumnya tidak harus wattahara juga ni. La tu'tabar fihima, tidak disyaratkan, lakin yu'tabar, cuma disyaratkan fi ada'i sunnah. Untuk mendapatkan sunnah khutbah, bukan untuk syarat sahnya sholat hari raya ya, tapi untuk mendapatkan sunnah melaksanakan khutbah disyaratkan syarat ini. Apa itu al-isma yang sudah kita jelaskan? Wasama dari makmum, isma dari khatib. Waqamul khutbah arabiyatan, dalam arti rukun-rukunnya. Qala Ramli, ditambah oleh Allah Imam Ramli, wazukur wa yusannu julus qablahuma, dan disunahkan duduk sebelum dua khutbah. Ya, kita tahu dalam khutbah Jumat juga seperti itu. Jadi setelah azan nanti ada muraqqinya itu ya, membaca sholawat, kemudian khatib naik duduk sebentar, kemudian azan lagi. Ya kan, setelah selesai azan baru khatib berdiri mulai khutbah. Kemudian ketika selesai khutbah pertama duduk lagi. Kalau khutbah Jumat hukumnya wajib duduk dan syarat kita katakan tadi. Tapi dalam khutbah selain Jumat hukumnya sunnah. Nah, jadi duduk sebelum khutbah pertama sunnah, duduk sebelum khutbah kedua juga hukumnya sunnah. Ya, jadi sunnah duduk qablahuma, sebelum kedua khutbah tersebut, sebelum khutbah pertama dan sebelum khutbah yang ke. Qala huwa rasmi, huwa rasmi ya, itu pakai khaknya pakai dhamma. Qala huwa rasmi qadral azan, katanya Imam huwa rasmi khutbah itu duduknya tersebut qadral azan ya, waktunya seukuran azan. Ini khutbah Jumat itu seperti yang katakan, ketika selesai duduk kemudian dilaksanakan azan. Wa la adani tibari suhud, kalau kita katakan syarat-syarat yang ada dalam khutbah Jumat tidak berlaku dan tidak disyaratkan dalam khutbah hari raya, tapi hukumnya yustahab an ya'tiya biha, sunnah dilaksanakan. Jadi hukumnya walaupun tidak syarat dan tidak wajib, tetap hukumnya sunnah. Berarti sunnah khatib menutup aurat. Ya, sunnah khatib dalam keadaan suci dari najis ataupun dari hadas. Sunnah khatib juga berdiri. Jadi khatib berdiri sunnah itu dalam khutbah hari raya. Kalau misalnya khatib mau duduk boleh, tapi kalau khutbah Jumat itu syarat, jadi sunnah. Yang tidak disyaratkan menjadi sunnah. Dan yang ketiga, yaftatihu al-khutbah al-ula bitis'i takbirat. Termasuk sunnah yang ada dalam khutbah hari raya adalah memulainya dengan membaca takbir. Berapa kali? 9 kali. Jadi baca takbir ketika pertama kali mulai langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, innal hamdalillahi nahmad, dan seterusnya. Ya, rukun disebutkan. Jadi khutbah takbir disunnahkan diawali, sunnah khutbah hari raya diawali dengan takbir 9 kali. Tapi ini sunnah ya. Misalnya khutbah itu tidak ada takbirnya pun hukumnya sah. Yang penting rukunnya ada. Ya, termasuk alhamdulillah shalat. Jadi ini sunnah. Ya, dan sunnah khutbah membaca takbir itu di awalnya bukan di tengah-tengahnya. Tapi sunnah juga di tengah-tengahnya kalau memisah antara satu masalah atau suatu pembicaraan untuk pindah ke pembicaraan yang lain. Kan kadang-kadang diselingi dengan takbir sunnah. Ya. Kemudian dikatakan wasaniyata bitas itabbirat, dan memulai dalam rakaat kedua dengan juga dalam khutbah kedua dimulai juga khutbah keduanya dengan membaca takbir 7 kali tasbihan lil khutbatain bi salatidid, untuk menyamakan dua khutbah tersebut dengan salat hari raya dalam hal membaca takbirnya biar sama jumlahnya. Kenapa? Fa inna rakaatal ula, karena dalam salat hari raya rakaat pertama itu kan tastamil ala tis'i takbirat, karena di situ mengandung 9 kali takbir. Loh, rakaat pertama kan 7. Ya, fa inna fiha sab'at takbirat, karena ada di situ 7 takbir yang sunnah dalam salat hari raya ditambah lagi takbiratul ihram wa takbiratar ruku. Jadi jumlahnya 9. 7 takbir itu yang sunnah dalam salat hari raya selain takbiratul ihram dan selain takbir untuk ruku. Jadi kalau dijumlah digabung jumlahnya 9. Jadi sama dengan jumlah takbir yang ada dalam khutbah per sama juga demikian khutbah kedua sunahnya 7. Biar apa? Biar sama dengan sholat hari raya. Karena sholat hari raya rakaat keduanya ada 7 takbir. 5 takbir untuk sholat hari raya. Yang 2 takbiratul. Yang kedua takbiratul. Ya ada takbiratul ihram rakaat kedua. Rakaat kedua yang ada takbiratul qiyam. Takbir ketika berdiri ditambah dengan takbiratul ruku. Orang asalnya fa'inna fiha hamsa takbirat, ada 5 takbir ditambah takbiratul qiyam, saya sebutkan sini wa takbiratul ruku. Yang keempat, alwala'u fi takbirati khutbatil id sunnatun. Ketika membaca takbir tadi kita katakan khutbah pertama 9, khutbah kedua 7, hukumnya wala berturut-turut itu sunnah. Jadi sunnahnya berturut-turut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak usah dipisah-pisah. Jadi 9 semuanya dibaca berturut-turut. Ya, sunnah. Wa kadzal ifrat. Ya, juga disunnahkan ifrat sendiri-sendiri. Itu berarti mungkin disunnahkan sendiri-sendiri ketika berpindah dari satu omongan, satu masalah kepada omongan yang lain. Kalau tahallala zikrun, andai kata dipisah ya, antara zikrun dengan zikir, kalau tahallala dipisah dengan zikir, baina kulli takbiratain, antara dua takbir, atau karena disambung, baina kulli takbiratain, antara dua takbir, jaza, hukumnya boleh, karena hanya sunnah, bukan syarat, boleh disambung, boleh dipisah. Kemudian yang terakhir, yundabu lil imam ba'da farahihi minal khutbah an yu'idaha liman fatahu sama'uha. Sunnah bagi imam yang menjadi khatib ketika itu untuk mengulangi khutbahnya setelah selesai dari khutbah bagi orang yang ketinggalan mendengarkannya. Jadi yang penting tidak mendengar, ini khutbah selesai tahu-tahu baru datang. Ya kan? Ya, di sini dikatakan sunnah khatib untuk mengulang bagi yang belum mendengar. Sekarang mungkin orang enggak mau mengulang lagi sudah. Memang niatnya terlambat biar tidak. Walau nisaan, bahkan dikatakan walaupun itu adalah perempuan. Lil ittiba, untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. halaman 85. Kalau yang ada yang mau tanya, tanya. Kemudian yang kitab Fawaid Muhtara di 85 yang mana? Adabud Da'wah. Adabud Da'wah ilallah. Adab seorang yang menjadi da'i. Ya, da'i. Da'ayad'u. Fawa da'in. Ad-da'i yang memanggil. Memanggil orang-orang ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menasihati mereka untuk kembali kepada Allah. Menganjurkan mereka untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalau teriak-teriak, manggil mereka untuk berjudi, ya itu da'i. Da'i lah syaitan. Bukan da'i ilallah itu. Ini da'i ilallah. Nah, ini ada adab-adabnya. Bukan sembarangan seseorang ketika mau berdakwah begitu aja tanpa memperhatikan adab. Adabnya. Yang pertama, faedah yang pertama dikatakan sini, anin Nabi SAW qala. Min fitnatil alim, termasuk fitnahnya orang alim, an yakunal kalam ahab ilahi minal istima', dia berbicara lebih dia sukai daripada dia mendengar. Itu fitnahnya orang alim. Jadi dalam satu acara, dalam satu majlis, kalau namanya tidak disebut sebagai pembicara, hatinya sudah lain. Kenapa kok anda tidak disuruh pidato? Kenapa kok tidak disuruh bicara? Itu fitnah. Jadi dia ingin dia yang bicara. Dia ingin dia yang berpidato. Itu fitnah. Ya. Mestinya dia lebih baik jadi pendengar. Kan enak pendengar. Sudah dia tidak capek. Ya kan pahalanya sama. Ya kan? Al-mustami' wal-qari sarikani fil ajar. Sama pahalanya orang yang membaca, yang berpidato, yang sama dengan yang mendengar. Ya sama, malah yang mendengar lebih mendapatkan faedah. Apalagi dalam yang berbicara ini fitnahnya banyak sebenarnya. Termasuk fitnahnya bisa menimbulkan sifat riya. Jadi ini contoh dan salah satu tanda ketika dia tidak dipanggil untuk menjadi pembicara, tidak disebut untuk menjadi pembicara, dia hatinya lain. Kenapa? Jadi dia ketika berubah hatinya menunjukkan dia ingin dia menjadi pembicara. Dan itu tanda kalau dia riya. Ini kan fitnah. Dia kepingin dia yang tampil. Kepingin dia yang disebut. Kepingin dia yang dihormati. Kepingin. Ini fitnah. Ya, ketika seorang berbicara kan pasti ini fitnahnya orang alim seperti ini. Ketika dia ingin ya berbicara, itu berarti menunjukkan dia riya. Menunjukkan dia tidak ikhlas ketika dia berbicara. Jadi kalau dia ikhlas, mau dia disuruh berbicara atau tidak, sama aja. Nah, ikhlas kalau tidak suruh, ya sudah. Tapi kalau dia, kenapa kok? Berarti dia kepingin. Apalagi susah, ya Allah. Padahal anak kepingin yang ngomong. Berarti kepinginnya itu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala berbicara, tapi karena yang lain. Ya, ini fitnah. Jadi fitnahnya bisa timbul, ya. Bisa fitnahnya takabur. Kalau seseorang sudah berpidato, dia merasa dia yang baik di situ, kan? Dia merasa dia yang hebat, dia merasa orang yang alim, tapi yang lainnya merasa bodoh semuanya. Ini fitnah juga orang yang berbicara seperti itu. Jadi harus benar-benar kalau mau berbicara siap dengan betul-betulnya kuat imannya, tidak sampai tertipu dengan fitnah seperti ini. Mau bicara, fadal, jangan merasa dia lebih alim daripada yang lain. Jangan merasa dia lebih mulia daripada yang lain. Jangan senang juga dengan khutbahnya, jangan. Nah, ini kan fitnah juga itu yang sering. Ketika seorang khutbah, kemudian setelah selesai khutbah, orang-orang memuji khutbahnya. Dia senang, farham, dipuji sama orang. Fitnah itu. Riya berarti dia, gak ikhlas. Ketika dipuji sama orang, dia senang, berarti tanda kalau dia riya dengan khutbahnya. Ketika khutbah selesai dia, orang-orang semuanya ngomel, khutbahnya kok kayak gitu ya, gak enak, susah. Kalau susah berarti juga riya. Karena dia berarti kepingin orang senang kan? Jadi kepingin dia orang senang itu kan sudah tidak ikhlas karena Allah. Kalau dia ikhlas karena Allah, mau orang senang dengan khutbahnya tidak peduli. Yang penting anda menyembahkan apa yang datang dari Allah. Mau disukai sama orang atau tidak disukai. Mau orang senang dengan kalamnya anak atau tidak? Yang penting anak sampaikan apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasulullah. Kalau orang setelahnya mengomen, tidak senang, tidak, atau sebaliknya memuji, jangan dihawil. Tidak usah diperdulikan, tidak usah menjadi senang dengan, berarti dia senang dengan pujian orang, dan itu juga termasuk riya. Apalagi kalau zaman sekarang sudah, kalau dapat khutbah dapat, ya dapat amplop. Kalau tidak menjadi pembicara tidak dapat alhamdulillah, berarti ada pemasukan. Kan ini fitnah. Kalau dia tidak dikasih amplop pasti lain hatinya kan. Cari-cari yang undang itu di mana? Ini kan sudah jelas tanda kalau dia tidak ikhlas dengan khutbahnya. Kalau dia ikhlas, tanda apa dia mau nunggu bayaran, nunggu dikasih amplop? Ya, ini kan sudah fitnahnya orang yang bicara. Andai kata dia mendengar, tidak mungkin terjadi seperti ini. Kan enak? Nah, ini fitnahnya. Makanya Bisir Al-Hafi itu. Bisir Al-Hafi, sampai-sampai dia punya ilmu berapa keranjang, 16 keranjang muatan ontak. Itu tidak pernah disampaikan kepada orang, takut dia tidak ikhlas. Jadi dari takutnya dia menasihati, berdakwah, berpidato, sampai takut seperti itu dia taruh. Ilmunya banyak. Sampai dia mengatakan bahwasanya kalau seseorang mengatakan haddatsana atau qala Rasulullah, itu adalah babun min abwabid dunya. Itu termasuk pintu daripada orang yang suka dunia. Bukan muskilah. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, terima amplop. Jadi hanya dibagikan sebagai sarana atau alat untuk mendapatkan dunia, dan ini fitnahnya orang alim. Jadi sama sekali hati jangan melihat kepada itu. Mau, dan tandanya ketika kalian mau dikasih, tidak dikasih, sama aja. Bukan berarti kalau dikasih tambah semangat lagi, kalau diundang lagi. Kalau dikasih tidak diundang lagi, kok tidak diundang sekarang ya? Ada lainnya. Berarti tidak ikhlas, dia sudah melihat semuanya kepada materi. Dipuji senang, tidak dipuji dia susah, jadi niat kepada pujian orang. Tidak ikhlas karena Allah SWT murni seperti itu. Setiap dia ngajar bukan hanya pidato, walaupun ngajar dan yang lainnya, nasihati orang lain, kemudian orang senang, kemudian orang nangis, kemudian dia bangga, dia farhan. Berarti dia hanya mencari nama dari orang-orang aja, bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mau peduli, enggak usah peduli orang senang, tidak usah senang. Kalau kalian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat orang yang ikhlas. Dan ini fitnah. Oleh karena itu paling enak sudah demikian. Apalagi kalau kadang-kadang khutbah itu ada tasannu'nya. Tahu tasannu'? Apa? Dibuat-buat. Bukan aslinya seperti itu. Diperbagus kata-katanya, kan gitu. Ditambah-tambah kata-katanya biar tambah kelihatan indah. Padahal kalau bicara biasa, tidak ada seperti itu semuanya. Itu kan berarti dia menambah-nambah ingin di apa? Dipuji orang, agar dibilang orang khutbahnya bagus, ya ini kata-katanya bagus. Ini kan tasannu, itu sudah fitnah juga. Makanya kan orang yang jadi imam itu lebih baik. Kalau sholat jangan jadi imam, karena kalau jadi imam dia lebih menjaga makhrajnya, bacaannya, daripada kalau dia jadi makmum. Beda pasti kan? Itu aja, bismillahirrahmanirrahim, tajwidnya Allahumma. Yang panjang dibaca panjang, yang pendek padahal kalau dia jadi makmum tidak karuan bacanya. Jadi dia baca mengeraskan dengan memperhatikan bacaan makhrajnya, tajwidnya untuk siapa berarti? Untuk Allah. Kalau untuk Allah, kalau untuk saya sendiri, kenapa kok tidak melakukan itu? Berarti kan untuk orang, biar orang mendengar. Ya itu tidak ikhlas. Jadi paling enak jadi makmum. Coba enak, apalagi kalau sudah jadi imam kadang-kadang sudah tidak perhatian lagi dengan makna dan kandungan ayat yang dibaca. Ya, pikir, enggak mungkin. Kalau makmum enak dengarkan ayat yang dibaca oleh imam, maknanya itu diresapi. Tapi kalau orang imam sibuk takut lupa, sibuk takut salah makhrajnya, takut salah tajwidnya, sudah sibuk memperhatikan, kadang-kadang masih salah aja. Jadi enggak ada ikhlasnya, enggak ada nikmatnya, enggak ada khusyuknya. Itu fitnah kan? Jadi lebih baik mendengar daripada menjadi pembicara. Jadi itu adatnya. Untuk menjadi dai juga tidak gampang, apalagi harus dituntut al-amal bil ilim. Menjadi pembicara harus sesuai dengan apa yang diucapkan, amalan yang dia lakukan. Ucapkan begini-begini, amalannya tidak sesuai. akan datang nanti di hari kiamat seseorang yang diteret-teret oleh malaikat disiksa, ya sampai ususnya keluar. Akhirnya orang-orang yang di neraka terheran-heran dengan orang tersebut yang disiksa oleh malaikat. Kenapa? Karena ternyata yang mereka lihat itu adalah seorang dai, seorang ustadz, seorang alim. Kok ternyata di neraka bersama mereka? Kok ternyata disiksa? Maka mereka akan mengatakan, alam ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah kamu dulunya kan menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami berbuat maksiat dan kemungkaran? Kok kamu sekarang ada di neraka bersama kami ternyata? Naam, kunna na'muru bil ma'ruf, na'muru bil ma'ruf wa la na'ti. Iya, kami memang dulunya menyuruh kalian ayo berbuat baik atau begini, ayo begini, tapi kami tidak melakukannya. Dan melarang kalian berbuat jelek, ayo jangan maksiat, jangan begini, tapi kami melakukannya. Ini kan fitnah. Jadi lebih baik tidak usah bicara, karena dia tidak sesuai dengan amalnya. Jadi fitnah seorang dai, fitnah seorang pembicara itu banyak. Jadi harus betul-betul dia punya dasar yang kokoh, iman yang kuat, tidak tertipu dengan pujian, tidak tertipu dengan uang, tidak tertipu juga dengan tasanna, tidak ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala, baru dia betul-betul berhak untuk menjadi pembicara. Jadi jangan gampang-gampang, apalagi kalau sudah tidak siap, kadang-kadang ngawur kan ya, jadi karena ragu-ragu, karena tidak ada bahan lagi yang sebisanya pun kadang-kadang dia tidak tepat apa yang dikatakannya. Jadi akhirnya terdorong dia terpaksa berbicara sesuatu yang tidak pasti dia ketahuinya, tidak pasti akan kebenarannya. Jadi ini fitnah semuanya. Andai kata dia menjadi pendengar enak, tenang sambil minum kopi, sambil dengarkan kan enak, daripada menjadi pembicara. Tapi anda tidak dapat uang, buat apa yang tidak dapat uang? Yang tidak dapat uang selesai habis, tinggal dihisab di hari kiamat. Nanti dapat uang, nanti jadi pembicara, tapi nanti dihisab dengan hisab yang berat. Nanti hisab uangnya, nanti hisab khutbahnya seria, nanti kalimatnya tasannu, nanti begini. Buat apa kalau pun jadi malapetaka nanti di akhirat, na'udzubillah. Jadi dikatakan di sini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk fitnahnya orang alim, an yakunal kalam ahab ilaihi minal istima. Fitnahnya orang alim, dia lebih senang kalau dia menjadi pembicara daripada kalau dia menjadi pendengar. Ya, kemudian selanjutnya, fazakir inna fa'ati zikra. Fazakir dan ingatkanlah. Inna fa'ati zikra, jika peringatan tersebut bermanfaat. Ini satu adab, satu tata krama yang juga perlu diperhatikan oleh seorang dai. Hendaknya dia memilih waktu yang tepat ketika dia berbicara. Sekiranya waktu itu waktu yang cocok dan pas buat pendengar untuk mendengar. Jangan di saat mereka sudah capek dipaksa untuk mendengar. Di saat mereka sibuk dipaksa untuk mendengar. Itu tidak manfaat nantinya. Ya? Saat mereka sibuk dengan dunianya, di saat mereka dipaksa dikumpul suruh mendengar, mereka hatinya, walaupun mungkin jasadnya ada di situ, tapi hatinya kemana-mana, tidak masuk. Yang penting hati. Juga demikian ketika semuanya mereka lelah, mereka sudah capek, makanya khatib itu kadang-kadang acaranya panjang, yang sekiranya orang sudah lelah, semuanya capek, sudah kepingin kesusu pulang. Ini banyak seringkali kita dapatkan. Jadi khotib habis itu mau pidato, dilama-lamakan. Akhirnya jangan salahkan mereka kalau nanti mereka amin-amin padahal belum waktunya amin. Maksudnya suruh selesai, karena sudah capek. Jadi suruh turun dari mimbar tapi dengan cara halus mereka. Banyak itu. Apalagi kalau khutbahnya gak enak lagi. Amin-amin dari pojok itu. Nanti orangnya sembunyi yang bilang amin. Ini kan waktunya jadi. Ketika itu hendaknya ya jangan diperpanjang. Kalau sudah waktunya tapi dia harus bicara, kalau bisa tidak bicara ya sudah, enggak usah karena sudah capek semuanya. Kalau dia harus bicara, sesingkat mungkin. Sekiranya sudah mereka sudah bosan sudah mendengarkan lagi kan, sudah capek manusia, ada batasnya kan kekuatannya. Jadi inilah termasuk daripada adab yang perlu diperhatikan bagi seorang dai. Jadi jangan sudah 3 jam, 4 jam acaranya mau khutbah 2 jam. Ya, kan kasihan mereka. Fadzakir inna fa'ati zikra. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT akan apa atau isyarat yang anak katakan tadi. Jadi berilah mereka peringatan, berilah mereka nasihat. Inna fa'ati zikra. Kalau nasihat itu sekiranya di waktu itu bermanfaat. Ini artinya tafsirnya. Ay fil waqt alladhina alladhi yaqbaluna fihi. Di waktu yang mereka bisa menerima di waktu tersebut. Az-zikra, peringat. Wakana sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluhum bil mau'izah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yatahawwaluhum. Apa artinya yatahawwaluhum? Artinya memisah-misah, tidak selalu memberikan ceramah kepada sahabat-sahabatnya tiap hari ceramah, enggak. Kadang ceramah, kadang tidak, kadang nasihat, kadang tidak. Jadi diselang-seling. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga demikian, dakwah di satu kampung seminggu mungkin sekali atau seminggu dua kali. Kemudian mereka meminta lebih kepada Sayyidina Abdullah. Kita minta ente ceramah di sini tiap hari. Gelak. Ana ikut Nabi. Nabi SAW pun tidak tiap hari memberikan ceramahnya kepada sahabat. Tidak. Kalau ana tiap hari ente malah jadi bosan nantinya. Akhirnya ente malah tidak suka. Kan gitu. Sudah kesosan akhirnya yang selanjutnya sudah tidak didengar lagi. Tapi lebih baik jarang-jarang. Tapi orang semangat untuk mendengar. Ini perlu diperhatikan. Nah, wa idza dikatakan di sini wa idza ra'aita minhum i'radan fa'amsik. Maka kalau ente melihat tanda mereka itu berpaling dari khutbah ente, dari kalam ente, maka tahan. Enggak usah ngomong atau enggak usah diteruskan. Wa takun inda malalihim sababan fi takdzibihim Allah wa rasulah. Jangan kamu menjadi sebab ketika mereka sudah bosan untuk mendengar, ketika sudah mereka lelah untuk mendengar, maka kamu menjadi sebab mereka membohongi Allah dan Rasulnya. Qala Rasulullah. Mereka akan mengatakan, Qala Rasulullah apa? Amin. Rasulullah. Jadi ini kan istihza dengan hadis. Rasulullah masih diteraskan hadisnya, disebutkan hadisnya. Amin. Ini kan gara-gara sebabnya khatibnya tidak memperhatikan adab tadi itu. Ya. Oh, i'radihim anillah Rasul. Ini yang i'rad tadi. Karena dia menjadikan kamu menjadi sebab mereka berpaling dari Allah, dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadisnya Rasul. Dan ini menjadi sebabnya. Wallahu ta'ala wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu mencaci orang-orang yang yad'una berdoa kepada Allah, yad'una meminta selain kepada Allah, menyembah kepada selain Allah. Fayasubbullah. Akhirnya mereka akan mencaci maki Allah. Adwan bihairi ilm. Karena permusuhan yang tanpa didasari dengan ilmu. Artinya jangan kalian mencaci orang kafir yang akhirnya orang kafir nanti mencaci Allah. Nanti ketemu orang Buddha, orang Hindu, ente kurang ajar, itu aja disembah kuah. Akhirnya ente Allah, ente yang kata-kata itu keluar nantinya dan ente menjadi sebab mereka mencaci Allah, ente jadi sebabnya. Nggak usah. Ini artinya. Dikatakan di sini ada satu pertanyaan Ustaz, bagaimana hukum gerakan wanita menutup aurat yang tersingkap karena angin sampai 3 kali berturut-turut? Apakah dihukumi batal sholatnya? Kalau 3 kali berturut-turut, maka hukumnya batal. Walaupun dengan sebab menutup auratnya. Allah haram. Ya Rabbana farafna bi annana wa annana asrafna ala lama asrafna fatub alayna fawba fawsin likulli fawba fastur lana awrati wa aminir ra'ati wa ufir li walidina wal ahli wal ihrami wa sa'irul hillami wa kulli mahabba awjiratin wa muslimina wa ma'amina wa bu'asma fawran wa juran manna wa bukisabun min bin Mustafa Rasulina wa bikun lusuli bin Mustafa Rasulina wa bin Mustafa Rasulina wa bikun sallallahu wa sallam rabbi alaihi wa abdul habbi wa alihi wa sahbi wa batasi sahbi walhamdulillah sahbat iwat panahi hamdan kasuran bahan. rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuna bil ilm yuhibbuna bit taqwa yuhibbuna bil ikhlas wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yuzkana wa lakum kama mutaba'a lil habib sallallahu alaihi wasallam kama mahabbahu zahiran wa batinan wa zukna ru'ya fahiya qadaha mana ma ru'ya salih ri'ha sana ajilan wa ra'ajilin wa anna Allah subhanahu wa ta'ala shafa'atahu wa jama'ana ma'ahu jinnu ahira wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yufaqihina fid din wa yu'allimna ta'wil wa zukna lana wal kawnu fajmi thulabina wa talibatina عظيم كانوا فتوى الفتوى الفتوى المنو ورسو صلح القلب والجسد والروح ولن يأن الله سبحانه وتعالى يذبنا لنا ولكم الإخلاص في جميع ما عملنا من التدريس من الخطبة من التعظيم من الكلام أن الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك الكلام حجة لنا لا حجة علينا أن الله سبحانه وتعالى يختم لنا بخير بعد طول الأمور خير وتفع في وتعتك وتعتي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك في بقية أعمارنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وزوجاتنا أزواجنا وفي أعمارنا وفي طلابنا وطالباتنا وأن الله سبحانه وتعالى يجبنا لنا ولكم الفروج وجبنا لنا ولكم كمال كمال تقوى كمال تواضع كمال تحلق بأهلاك النبي صلى الله عليه وسلم كمال اتباع بالصالحين وأجبنا البدعة وأجبنا الابتداع وأجبنا المعصية ظاهرا وباطنا وهدينا يقوم يا شاء الله بعد مفتي مهرة ولبنا دنيا لكم يا دنيا وحاشر ربنا شر ربنا دنيا وراها الوالدين الحسن هذا النهار وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة.